Bila engkau mekar di usia nanti, banyak tangan duri di tangkaimu. Bila dia melangkah mendekatimu, katakan saja tak ada cinta dini hari. Putih cinta yang indah di kelopakmu, mengayun asmara di hatimu. Bila angin bertiup kencang menderu, jagalah dia, tahanlah dia, jangan ragu. Dalam